Mitra bisnis, sebelum ini Quick Yandi telah menyebutkan, tidak adanya pembukuan adalah kendala terbesar dalam implementasi belet pajak atas omset bagi pelaku usaha kecil di tanah air. Menurutnya, kendala itu bisa diatasi jika pemerintah mau mensosialisasikan dan mensyaratkan terlebih dahulu prinsip-prinsip pembukuan yang baik dan rapi kepada pelaku-pelaku usaha kecil. Mengingat, pembukuan itu adalah syarat mutlak guna memperoleh perhitungan yang benar atas pajak berdasarkan omset. Dan untuk melanjutkan bahasan atas syarat ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, kemarin Bapak telah menyebutkan gambaran dari pembukuan yang baik serta benar yang sepertinya cukup rumit bagi pengusaha kecil. Nah, apakah memang harus seperti itu Pak? Ya, memang. Itu prinsip pajaknya itu adalah bahwa yang membayar itu pembeli. Tetapi yang memperoleh uang kan penjual. Jadi penjual menerima uang dari pembeli yang haknya pemerintah. Itu kan dibukukan. Ya itu gimana pengusaha kecil suruh mikirin gitu. Dalam praktek itu bagaimana ngitungnya gitu loh. Jumlahnya begitu banyak, mereka tidak mempunyai pembukuan. Yang gitu-gitu sudah mulai rumit. Makanya audiensnya belum cocok lah. Tingkat pendidikannya seperti ini kok. Lalu apakah pembukuan yang seperti itu juga diterapkan oleh negara-negara Eropa yang memungut pajak kepada UKM-nya? Oh, sudah beres di sana. Rapi sekali punya pembukuan semua. Semua sudah punya pembukuan. Lantas, apakah Bapak bisa sharingkan pengalaman Bapak ketika belajar di Belanda tentang cara-cara mereka memulainya, Pak Quick? Wah, saya sendiri tidak tahu. Ketika saya belajar di sana tahun 56 mulai belajar, sudah beres. Kan negara tua sekali. Tapi pastinya pemerintah Belanda memang mewajibkan UKM-nya memiliki pembukuannya, Pak? Iya, mewajibkan. Harus punya pembukuan. Walaupun tidak diaudit, pajaknya itu dia bisa memperkirakan ini bohong apa tidak, gitu. Jadi tidak mesti diaudit, tidak. Kalau mencurigakan, harus diaudit. Nah, apakah pembukuan itu memang telah disyaratkan saat UKM di Belanda mengurus izin usahanya, Pak Quick? Iya, betul. Kalau di sana begitu. Itu persyaratannya tentu banyak, kesehatan macam-macam, akan tetapi kalau urusan yang kita bicarakan, urusan perpajakan, itu pajakan landasannya bagaimanapun juga, apa pajak tidak langsung, apa pajak langsung, itu adalah apa yang sudah dicapai. Kalau atas dasar omset, omsetnya itu berapa, itu kan mesti ada catatan, ada pembukuan. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.